kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah bahwasanya seseorang yang wajib kita bela mati-matian adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya yang membela Rasul mati-matian adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tabi'in dan tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya salaf. Allah azza wa jal berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, kata Allah azza wa jal, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, kalau kalian, wahai umat Muhammad, benar-benar mencintaiku, ini mencintai Nabi Muhammad, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad ya. Maka kalian akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang benar-benar membela Rasul adalah orang yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wan nasi ajma'in." Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak beriman kalian, kecuali seseorang tersebut menjadikan aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, atau seluruh manusia. Dan orang yang mencintai Rasul, maka dia akan bela mati-matian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah yang datang dari Rasul kecuali kebenaran. Sehingga kita wajib membelanya mati-matian. Diceritakan oleh Sulaiman bin Yasar, seorang tabi'in, ketika dia masih bersama dengan Abdullah ibnu Abbas, dan masuklah, ya ini Abu Sa'id al-Khudri, seorang sahabat juga. Kemudian masuk lagi seorang yang lainnya, yang bertanya kepada ibnu Abbas. Dan orang tersebut berkata kepada ibnu Abbas, "Ya Abul Abbas, matara sarfu dhahab waznan bi waznin wal waraqu bil waraqi ziyadah." Wahai Abul Abbas, ini ibnu Abbas, apa pendapatmu? Pendapatmu yakni menukar emas dengan emas, dengan satu timbangan, atau uang kertas dengan uang kertas, tetapi dengan tambahan, dengan tambahan. Kata ibnu Abbas, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzalika ba'as ma yakunu yadan yadan." Kata ibnu Abbas, itu enggak mengapa selagi dilakukan dengan cara tunai. Didengar oleh Abu Sa'd al-Khudri, dan dia berkata, "Laisa dzalik." Enggak seperti itu hukumnya. Artinya enggak boleh hukum seperti itu. Qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang tukar menukar seperti itu. Karena ada tambahannya tadi, dan itu adalah riba. Kata Abu Sa'id al-Khudri, dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, "Nahnu a'lamu bihadza mink." Sesungguhnya kami lebih tahu tentang perkara ini darimu, wahai Abu Sa'id al-Khudri. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Uhadisu anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tuhadisu an nafsik la yajma'uni wa iyyaka syaffa baitin abadan." Aku menyampaikan kepadamu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan engkau menyampaikan sesuatu yang ada pada dirimu, ya sesungguhnya tidak akan berkumpul aku dengan kamu dalam satu atap rumah selama-lamanya kalau kamu seperti ini. Subhanallah. Kata Syekh Jamal Quraihan dalam kitab Lamidurul Mansur min qaulil ma'thur fil i'tiqadi wa sunnah, dia mengatakan, Allahu Akbar, ma hadza ta'assub wa ma hadza ittiba'. Allahu Akbar, coba lihat bagaimana pembelaan Abu Sa'id Al-Khudri kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti hadisnya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan bahwa setelah itu Ibnu Abbas dia bertobat kepada Allah dan dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, dan kemudian dia keras dengan orang-orang yang mengganti emas dengan emas walaupun seukuran, atau uang kertas dengan ukuran uang kertas, dengan tambahan-tambahan itu tidak boleh karena itu riba. Subhanallah. Dan harusnya kita seperti ini. Dan kata Al-Imam Az-Zuhri, dia mengatakan, "Alallahi risalah." Sesungguhnya risalah itu, wahyu itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ala rasulil balagh, dan atas rasul itu menyampaikan risalah. Wa alaina, dan untuk kita-kita ini, kewajiban kita-kita ini, taslim, berserah diri dengan sesuatu yang sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, "In ruwitu annin nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan." Kalau sana diriwayatkan kepadaku dari Nabi yang itu adalah hadisnya sahih, falam akhud bihi, dan aku tidak mengambil hadis tersebut, inni ana usyahidukum qad dhahaba aqli, sesungguhnya aku saksikan dan kalian saksikan juga bahwasanya telah hilang akalku, telah hilang akalku karena enggak mau menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang membela Rasul mati-matian, dia membela hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela hadis Rasul termasuk bentuk kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman tabi'ut tabi'in, ketika seorang muhaddis alul hadis menyampaikan hadis kepada khalifah di zaman tersebut, khalifah Harun ar-Rasyid, muhaddis tersebut bernama Abu Muawiyah al-Dharir, dia menyampaikan hadis Rasul dari yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Rasul bersabda, "Ihtajja Adam wa Musa," saling berdialog, saling adu argumen antara Adam dengan Musa. Kemudian ada orang yang hadir di sekitar mereka yang bernama Ali bin Ja'far, dia mengatakan, "Fakaifa baina Adam wa Musa wa bainahuma?" Bagaimana bisa terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Adam dan jaraknya sudah jauh? Maka Harun ar-Rasyid meloncat menghadap orang tersebut dan mengatakan, "Yuhadditsuka bi haditsin nabi tu'aridu bi kaifa?" Sudah disampaikan kepadamu sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kamu menolak hadis tersebut dengan kamu mengucapkan bagaimana dan bagaimana? Tentunya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, selagi datang dari Rasul, masuk akal tidak masuk akal? Merugikan kita atau menguntungkan kita? Banyak yang ngikutin atau tidak banyak yang ngikutin? Wajib kita sami'na wa ato'na, dan jangan sampai jadi seperti orang-orang Yahudi yang mereka mendengar dan mereka mengingkarinya. Jadilah orang Islam, orang mukmin, orang ahli sunnah wal jamaah, orang salafiyin yang mendengar hadis dan mentaati hadis. Aqulu qawli hadza Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal akhiratu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu 'ala nabiy wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin. Jamaah Jumat berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim dia berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, dia mengatakan, man ansha'a aqwalan, siapa yang dia itu mengatakan satu perkataan, wa assasa qawaid, dan dia membuat kaedah-kaedah, kaedah-kaedah baru dalam agama, hasbi fahmihi wa ta'wili, sesuai dengan pemahaman dan ta'wil, tafsiran dari dirinya, lam yajid alal ummati ittiba'uha wa tahakkumu ilaiha hatta tu'radha bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa itu semua diterima dan tidak bisa menjadi hukum kecuali sudah dipaparkan kepada apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intabaqat wa wafaqat. Kalau seandainya perkataan dan kaidah-kaidah tersebut yang ada pada seseorang itu pas mengepasi apa-apa yang datang dari Rasul, kubilahina izin, maka diterima saat itu. Wa in, dan kalau seandainya in khalafatu raddahu, kalau seandainya menyelisih apa-apa yang datang dari Rasul, dari perkataan orang atau kaidah-kaidah yang orang dibuat oleh orang, maka ditolak. Ini dia. Ini kaidah besar. Makanya Syekh Zaid Al-Madkhali mengatakan, kita bersama orang-orang yang di atas al-haq dan kita tidak akan bersama dengan orang-orang yang di atas kebatilan. Dan siapa yang di atas kebatilan, maka kita berlepas diri darinya. Dan orang-orang yang di atas al-haq yang bersama dengan kebenaran. Bersama dengan kebenaran, itulah orang-orang yang di atas al-haq. Dan setiap perkataan dan kaedah yang menyelisih al-haq, seperti kaedah kita berkumpul dengan sesuatu yang kita sepakati dan kita saling uzur terhadap sesuatu yang kita perselisihkan, ini kaedahnya orang-orang ikhwanul muslimin yang batil, yang enggak bisa diterima. Kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran, hadis, dan kalam salaful ummah. Karena ini menjadikan tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, atau hanya ada amar ma'ruf, enggak ada nahi munkar, dan ini mematikan agama. Maka kaidah seperti ini batil, tidak perlu kita menerimanya. Maka wahai kaum muslimin, siapapun dia, kalau dia mencocoki Al-Qur'an dan hadis dan perkataan salah, maka dia tidak di atas kebenaran. Jika menyelisihinya, maka kita tinggalkan dan enggak perlu kita bela. Siapapun dia, walaupun ustaz kita, walaupun orang yang berjasa dengan kita, kalau dia menyelisih dalil, menyelisih Al-Quran, hadis, dan kalam salaf, tinggalkan dia, dan inilah kebenarannya. Semoga kita di atas kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.